Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu subhanahu wa ta'ala hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nusi thana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik. Falaka alhamdu wa laka syukru ala dhalik. Allahumma salli wa sallim ala habibina sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ya Rabbana mahabbata habibika sayyidina Muhammad. واحشرنا يوم القيامة مع زمرته وتحت لوائه. أعنا يا ربنا على اتباع سنته. أرزقنا يا ربنا التوبة قبل الموت والشهادة عند الموت والجنة بعد الموت. أما بعد. Yang kami cintai, kami muliakan para perindu-perindu ridha Allah, para pecinta-pecinta baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang kami cintai, alhamdulillah malam ini kita bisa berkumpul kembali di sini. Semoga perkumpulan kita ini perkumpulan yang diridhoi oleh Allah. Dan semoga Allah menjadikan perkumpulan kita ini muqaddimah kita kelak akan dikumpulkan di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Seperti yang pernah kami janjikan, kita akan membaca kitab Arba'in Nawawiyah. Bisa dibeli bukunya di toko-toko kitab. Hadis ini kitab hadis kecil tapi agung isinya, maknanya besar. Mungkin malam ini kita baca singkat saja karena kebetulan bulan ini adalah bulan Maulid. Kita akan mencoba memperdalam kesadaran kita, memperkuat kesadaran kita, memperkuat rindu kita kepada baginda Nabi insyaallah di akhir majelis ini. Kita langsung saja, kitab ini dikarang oleh imam besar namanya Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan yang pertama adalah hadis tentang niat. Innamal a'malu bin niat. Amal perbuatan itu tergantung kepada niatnya. Biarpun katanya amal itu baik, tapi kelihatannya baik, tapi niat di dalam hatinya tidak baik, enggak ada guna. Bahkan semua amal itu baru akan dianggap kalau memang ada niatnya. Sholat tanpa niat tidak sah, puasa tanpa niat tidak sah. Semuanya seperti itu. An Amiril Mukminina, diriwayatkan dari Amiril Mukminin Sayyidina Umar bin Khattab. Abi Hafs. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, semoga Allah senantiasa memberikan keridhaan kepada Sayyidina Umar bin Khattab. Qala, beliau bercerita, sami'tu, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu, bersabda, innamal a'malu bin niyat. Sesungguhnya amal perbuatan seseorang ini tergantung bagaimana niatnya. Yang dipandang pertama oleh Allah adalah niatnya. Tentunya setelah sesuatu itu terlihat baik, amal baik itu baru akan dianggap dan diterima oleh Allah kalau dibarengi dengan niat yang baik. Tapi kalau amal jelek, biarpun katanya niatnya baik, ya tetap jelek. Ini masalah pembahasan niat. Ini amal yang secara zahir baik, bagaimana agar batinnya juga baik. Wa innama likulli imrin ma nawa. Setiap seseorang itu tergantung apa yang ia niatkan. Sesuai dengan niat itulah ia akan mendapatkannya. Agar pahala berlipat, maka cerdaslah kita untuk menata niat. Imam Ali bin Abi Bakar As-Sakran menyebutkan bahwasanya seorang alim mengajari kalau anaknya atau muridnya atau siapapun yang mau menikah, dengar, yang mau menikah, niatnya tidak kurang dari 150 niat. Niat nikah pengen cuma seneng-seneng aja. Satu, pengen punya anak. Dua, niatnya cuma dua dong. Niat sampai 150 niat, suruh menghayati niat. Yang pertama, ya, agar kita terjauh dari maksiat. Punya pelampiasan syahwat yang halal ada pahala. Mencari teman ibadah ada pahala. Mencari keturunan yang soleh-soleh ada pahala. Mencari kawan berbakti kepada orang tua ada pahala. Jadi niat itu penting. Lintasan di dalam hati, maksud niat itu ada. Sesuatu yang terlintas di hati kita, yang kita hubungkan dengan Allah, itu baru diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekah pun juga demikian. Kalau kita sedekah 100.000, niatnya adalah sedekah dapat pahala. Akan tapi ternyata di dalam sedekah kita, kita niatkan juga untuk sambung silaturahmi dengan ibuku yang sudah meninggal dunia. Sedekah dan pahalanya aku berikan kepada ibundaku. Tiga pahala didapat langsung. Yang pertama, pahala sedekah utuh. Yang kedua, pahala sedekahnya juga untuk ibundanya utuh. Yang ketiga, pahala sambung hati, pahala berbakti. Makanya kalau berbuat baik jangan polos-polos saja, ya dapat pahala itu saja. Sedekahnya cuma 100.000 tapi niatnya banyak, maka mendapatkan pahala yang banyak. Begitu pentingnya melintaskan niat di dalam hati kita. Wa man kanat hijratu ilallahi wa rasulihi fa hijratu ilallahi wa rasulihi. Barang siapa yang menghendaki dengan hijrahnya adalah Allah dan Rasulnya, maka ia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Akhir-akhir ini sering kita mendengar istilah hijrah. Benar karena Allah, untuk Allah atau yang lainnya? Hijrah menuju kepada Allah. Pemangkana jiratuh litunya yusibuha wa imra'atin yankihuha wa hijratuh ilama hajara ilaihi. Tapi kalau ada orang niat hijrahnya, pergi ke satu tempat hanya ingin cari seorang istri, ya dapat perempuan saja, dapat istri saja. Pergi jauh-jauh hanya untuk cari uang, dapat duit saja. Akan tapi hendaknya di saat kita ingin pergi ke satu tempat untuk bekerja, itu niatnya yang banyak. Dan sambungkan semuanya dengan Allah, niat bekerja cari nafkah untuk mencukupi anak istri, untuk bekal ibadah, agar aku terhindar dari ngambil yang haram, niat. Maka jangan sampai, contohnya lihat, urusannya niat dalam hati, urusannya ada urusan perempuan dan urusan dunia. Urusan dunia sama urusan perempuan. Makanya kalau seorang laki-laki menikahi seorang perempuan, apa yang kau inginkan? Hanya karena kecantikannya? Sampai 55 itu kecantikan bertahan. 60 sudah Masya Allah. Rambutnya sudah mulai memutih. Apa lagi? 70, 80 sudah jalannya sudah enggak tegap lagi. Akan berakhir. Tapi di saat seseorang menikah karena Allah, Allah dilibatkan di situ, dimasukkan dalam niatnya, maka ia akan mendapatkan Allah. Allah akan meridainya. Maka kalau ada seorang menikah dengan seorang laki-laki, wanita menikah dengan seorang laki-laki karena kekayaannya, dia akan merasa fakir selamanya. Seorang laki-laki yang menikah dengan seorang perempuan karena kekayaannya, dia akan hina selamanya. Seseorang menikah kepada seseorang karena pangkat dan jabatannya, dia akan terhinakan selamanya. Tapi kalau kita menikah dengan seseorang karena tujuan yang mulia, Allah akan muliakan. Dengan niat yang baik itulah akan Allah buka segala kebaikan sesuai yang Allah janjikan. Masalah urusan pernikahan. Kenapa harus ngomong nikah hari ini? Banyak yang mau nikah kayaknya. Amin. Nah, semangat, suaranya keras. Alhamdulillah. Halal harus dicari kok. Anak-anakku semuanya halal dicari. Jangan mau dibohongi sama setan. Permudahkan urusan pernikahan. Kalau di luar pondok susah menikah, masuk pondok Al-Bajah 17 tahun tak nikahkan nanti 18 tahun. Saya mempermudahkan pernikahan itu. Nikah harus gampangkan. Zamannya zaman rusak. Zaman perzinaan, zaman muqaddimah zina, zaman kehinaan, zaman... Allah yang menggiring saya ngomong begini nih. Kayaknya ada yang ogah-ogahan nikah ini, biar cepat sekian. Amin. Nikah dapat suami yang soleh, istri soleha. Ada catatan kok. Catatan diancam catatan. Tanda kalau menikahmu benar karena Allah, kamu syukuri. Kalau habis nikah enggak aji lagi, berarti fitnah pasanganmu itu. Awas, hati-hati. Kalau habis nikah kok enggak kelihatan lagi di sini, berarti fitnah pasanganmu. Mestinya setelah menikah harus tambah dekat kepada Allah, tambah senang ngaji. Awas, hati-hati nih. Sama Buya mau dikunci. Sebab banyak habis nikah bubar nih, hilang. Nah, fitnah pasangannya. Pasanganmu adalah orang yang menjadikan dirimu semakin dekat kepada Allah. Amin. Dekat kepada Rasulullah, dekat kepada orang tuamu, dekat kepada saudara-saudaramu. Baik. Maka berangkat dari niat. Orang terpesona, lihat, kalau urusan dunianya saja akan terhinakan dia. Pemangkanat hijratu li dunya yusibuha dunya. Oh, imratin yang kihua, ingin menikah dapat perempuan saja. Maksudnya begini, kalau kamu menikahi dengan perempuan, jangan hanya karena ingin urusan syahwatmu saja. Ada di balik itu niat. Mencari keturunan yang soleh. Nah, kalau keturunan yang soleh, tempat untuk menanam benihnya di tempat yang baik dong. Pengen tanamannya subur, taruh di atas batu, kering itu nanti. Pilih perempuan yang baik, kata Nabi. Tungkahul mar'atu li arba'in. Perempuan yang kau nikahi hendaknya begini kriterianya. Seorang perempuan, saya pengen punya anak soleh, cari bibit yang benar. Ketemu di internet, apa itu? Medsos. Ya. Siapa dia? Rekomendasi dari seorang alim, seorang ustaz, kau nikah dengan ini gimana? Oh, gitu. Ketemu di Facebook. Ya. Facebook fotonya foto edit itu. Percaya lagi. Setelah ketemu bingung mau nolak, sudah terlanjur banyak janji. Begitulah orang yang mau dibodohin. Baik. Wa hijratu ila ma hajarahi. Maka hijrahnya, kalau orang mau pergi ke sebuah tempat, tergantung niatnya apa. Biarpun kelihatannya dunia yang kau cari, tapi kalau niatmu karena Allah, akan menjadi nilai akhirat. Aku mencari uang kerja setiap pagi, akan tapi terlintas di hatinya, uang ini untuk aku gunakan untuk ibundaku, untuk ayahandaku yang sedang sakit, untuk adik-adikku, untuk kakakku, untuk saudaraku, untuk anakku. Jihad dalam perjalanan dakwah. Ada anak bekerja seharian, setiap hari, setiap akhir pekan, nanti aku akan nonton konser di sana. Ada. Atau berzina di sana. Ada. Jadi bekerja setiap hari, harapannya apa? Di akhir pekan dia bisa berzina di tempat sana. Terhinakan semuanya. Innamal amalu binniyat. Maka ayo kita benahi niat kita. Lah, permasalahan kita tuh sering lupa niat. Makanya perlu diasah. Taruh di pertama hadisnya masalah niat. Kita punya ilmu kok, ilmu enggak kurang kon. Enggak kurang. Kalau kita duduk di masjid dengan niat iktikaf, maka kita akan dapatkan pahala besar. Duduk saja sudah nilainya pahala. Permasalahannya apa? Lupa. Ada enggak niat tadi itu? Lupa. Ya duduk-duduk tok nanti dapat pahala pengajian satu tok. Tapi kalau sudah niat, aku niat iktikaf, dapat pahala dua. Tambah lagi silaturahmi, ingin ketemu dengan kawan-kawan ahli surga ini. Wah, tiga. Sambil ya, sambil sedekah, infak masjid, tambah lagi. Niat yang baik. Innamal amalu binniyat. Jadi insya Allah ini, kita semua benahi niat kita. Benahi niat kita urusan-urusan apapun. Dalam segala sesuatu, jangan lupa Allah masukkan ke dalam. Kalau Allah sudah masukkan dalam proyek kita, program kita, maka tidak akan rugi kita. Termasuk di antaranya misalnya, kalau Anda punya proyek besar atau kecil sekalipun, atau bekerja dapat gaji, Anda sudah mengerti akhir bulan saya dapat gaji 1 juta misalnya. Bagaimana agar langkah kita setiap hari itu dinilai sebagai pahala? Innamal a'malu binniyat. Anda langsung potong, ya Allah, akhir bulan dari 1 juta gajiku akan aku potong 50 ribu untukmu ya Allah. Langsung untukmu ya Allah. Maka setiap hari Anda bekerja karena ada bagiannya untuk Allah, maka langkah-langkah Anda adalah langkah-langkah ibadah. Yang punya proyek besar, perkiraan untungnya ini nanti, proyek saya tuh 1 tahun misalnya, perkiraan untung di akhir tahun nanti 3 miliar. 3 miliar gede ya. Untung, kalau diinfakkan 1 miliar, untung berapa masih? 2 miliar. Tapi belum tentu mampu loh orang kaya begitu tuh. 1 miliar yang dikasihkan. Padahal kalau dilihat masih ada 2 mil. Lebih mudah orang fakir. Nanti saya untung dapat duit 300 ribu. Kalau ngasih 100 ribu masih gampang. Tapi kalau sudah 3 miliar, 1 miliar susah. Makanya orang kaya itu semakin susah bersedekah. Kecuali yang dipilih oleh Allah. Benar, hati-hati. Kenapa? Biarpun tambah duitnya, kadang tambah pengeluarannya. Cara belanjanya beda. Sehingga karena cara belanjanya berat, kemudian ambisinya karena dia tahu jalannya dunia dia. Ambisi dunianya semakin tinggi. Kecuali orang kaya yang dipilih oleh Allah. Maka yang kaya di sini insyaallah di surga. Gunakan hartamu untuk Allah dan Rasulnya. Dan semua bakal berakhir. Yang fakir diberi kecukupan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Si fakir dan si kesan dan si kaya, mari kalau bekerja niat, libatkan Allah di dalamnya. Karena Allah. Kita sering lupa kepada Allah. Memohon kepada Allah sering lupa. Baik, ini adalah sepintas tentang niat. Kita akan masuk bulan maulid ini. Masya Allah. Bulan maulid Nabi SAW. Yang harus kita koreksi lagi dan terus menerus tanpa henti adalah ikatan hati kita dengan Rasulullah. Hubungan seseorang itu dengan Nabi Muhammad itu berbeda-beda. Tapi yang jelas insya Allah semuanya punya kecintaan. Hanya volumenya itu kecil, ada yang gede. Ada baru sadar nanti, ada satu orang disebut nama Nabi Muhammad sekali saja sudah bergetar. Allahumma shalli ala sayyidina. Macam-macam. Yang jelas insya Allah punya benih cinta kepada baginda Nabi SAW. Dan ini yang perlu kita pupuk dan kita tumbuh suburkan. Tidak ada pintu menuju keridhaan Allah kecuali melalui pintu yang bernama Nabi Muhammad. Ini bulan maulid Nabi SAW. Selama ini kita belajar mengenal Nabi, membaca sejarah Nabi, penting. Membaca sejarah Nabi, penting. Mengetahui Nabi, penting. Harus membaca sejarah Nabi, mendengar dari ulama, agar kita semakin mengerti perilaku Nabi, kebaikan akhlak Nabi, kecintaan Nabi kepada kita. Itu adalah modal untuk menumbuhkan cinta di dalam hati kita. Jangan sampai kita tidak pernah membaca buku sejarah Nabi SAW. Makanya kami menghimbau kalau ada pembacaan maulid Nabi itu ada yang menerjemahkan dah. Ada yang menjelaskan satu bab minggu ini. Minggu berikutnya diterjemahkan bab berikutnya agar faham apa sih isinya. Agar ngerti, kita mengerti sifat-sifat Nabi. Semakin kita mengerti sifat Nabi, maka semakin mudah kita untuk mencintai. Pembahasan masalah ini kita akhirkan nanti. Sekarang yang kedua. Setelah orang mengerti tentang Nabi, belum tentu tumbuh subur cinta di dalam hatinya. Orang banyak ilmu, belum tentu dia menjadi orang yang benar. Sama, mengenal Nabi belum jaminan. Orang banyak ilmu di otaknya, ngerti ilmu fikih, bahkan ngerti ilmu tasawuf, ilmu baca kitab Ihya Ulumuddin bolak-balik misalnya. Belum jaminan kalau akhlaknya dia benar. Makanya pesan daripada Imam Ghazali rahimahullah ta'ala, belajar ilmu yang bisa dipahami dengan otak harus. Membaca buku, mendengar dari ustaz harus. Tapi ketahuilah, untuk melembutkan hati tidak cukup dengan itu. Maka ini yang kami hadirkan singkat. Untuk melembutkan hati adalah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berzikir. Saya gabungkan antara zikir dengan salawat Nabi. Ilmumu sebanyak apapun kalau tidak pernah Anda asah dengan berzikir kepada Allah, enggak akan lembut. Tertipu dia. Semalam kita membahas masalah hikmahnya Ibn Athaillah As-Sakandari. Hati itu selalu rindu menuju kepada Allah. Dan agar cepat sampai kalau ada dinyalakan. Ada nur yang menjadikan hati itu benderang tahu jalan. Dan apa yang menjadikan hati itu benderang? Yang menjadikan hati benderang adalah zikrullah. Membaca salat kepada Nabi SAW. Maka jangan sampai Anda tidak punya zikir kepada Allah. Setiap malam harus ada zikir. Apakah habis maghrib baca wiridul haddad, paginya wiridul latif, atau apa saja. Harus Anda punya zikir. itu mengasati ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Bukan urusan zikir itu biar kita jauh dari kena sihir saja. Ini kenapa urusan kita kok hanya urusan sihir saja? Memang betul kalau orang banyak zikir akan aman dari itu semuanya. Tapi lebih dari itu adalah zikir yang kita baca itu akan melembutkan hati sehingga hati kita semakin kenal kepada Allah. Santri pinter kayak apa tapi gak pernah mengadu kepada Allah, gak dapat nanti. Ustadz yang giat berdakwah harus punya waktu di tengah malam ngadu kepada Allah, berzikir menyebut nama Allah. Urutan zikir diantaranya adalah paling tidak Anda bisa membaca Al-Quran kalau Anda ingin sambung dengan Nabi. Setiap hari, harus setiap hari pastikan Anda membaca Al-Quran setiap hari. Minimal 3 ayat. Pelit banget 3 ayat. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fih. Hudan lil muttaqin. الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. Tutup. Segitu tak? Tapi Anda sambung dengan Allah. Ya cuma tanggunglah selembar sekalian lah, gitu loh. Bisa insya Allah. Selama ini mohon maaf saya hanya ngajari ilmu saja. Sekarang saya ajak berzikir. Diamalkan bisa? Yakin? 3 ayat atau 1 lembar? Kalau enggak bagaimana? Diapain? Dirotan. Ayo kita membiasakan. Al-Quran. Al-Quran. Biarpun bacanya pelepotan jangan ragu. Kalau baca jangan dekat-dekat sama Ustaz Tajwid. Nanti biar tidak dimarahi. Emang bisanya pelepotan kok. Ya tetap dapat pahala. Dapat 2 pahala kok kata Rasulullah. Yang bacanya pelepotan itu ibu-ibu yang baru mau ngaji setelah pensiun itu. Bacanya belepotan, repot, ya gak apa-apa, bisanya seperti itu, dapat pahala. Jangan 3 ayat beneran deh, pokoknya terlaluan nanti. Nanti, maksud minimal. Harus kita sudah masuk wilayah ini. Wilayah mendekatkan diri kepada Allah dengan membaca Al-Quran. Ilmu, ngaji ilmu, ya ilmu sudah banyak kita ketahui. Kemudian setelah itu zikir-zikir yang lainnya, apa yang Anda ketahui? Allah zikir la ilaha illallah menguatkan iman. La haula wala quwata illa billah atau istighfar membuka rezeki. La ilallah berapa kali? Istighfar berapa kali? Anda susun sendiri. Anda bisa menjadikan la ilallah saya 100 kali sehari. Astaghfirullah 100 kali sehari. La haula wala quwata 100 kali. Anda terserah suka-suka. Dan sebaik-baiknya adalah sebaik-baik orang berzikir itu tidak hanya satu model zikir. Sebab setiap zikir ada keutamaannya dan ada keberkatan yang berbeda dengan yang lainnya. Maka paling indah adalah ada warna-warni. Tidak hanya satu model, bukan la ilallah tok. Maka tadi yang kita baca nama Al-Birrul Fatih tadi, itu 5 menit. 5 menit tadi itu kita baca 5 menit saja. Kalau Anda sudah hafal istighfar, solawat, istighfarnya Nabi Yunus, doa agar kita dijauhkan dari segala malapetaka, sihir, kalau jengking, ular segala macam biar dijauhkan. Terus baqiyat salihah qul huwallahu ahad, falaq, rabbin nas, Fatihah, akhir Baqarah. Doa selesai. Ada nanti kalau tidak dibagi-bagi kertasnya. Itu minimal itu kelas TK itu. Kalau TK-nya saja enggak bisa berarti kelas SLB nanti. Hah? Ini TK sengaja kita buat itu adalah itu semua dari baginda Nabi tapi kelas ringan banget. Kemudian kalau Anda ingin meningkatkan nanti baca Ratibul Haddad. Atau Ratibul Attas. Yang sudah berguru dengan seorang guru Torekoh, amalkan amalan dari guru Torekohmu. Dan mengamalkan amalan dari guru Torekoh lalu membaca zikir Ratibul Haddad tidak bertentangan. Tidak ada yang mengatakan bertentangan. Karena ini semua diambil dari Nabi SAW. Saya punya ijazah Torekoh, beberapa Torekoh ijazah. Cuman kami hanya mengamalkan yang saya mampu dulu. Bisa rutin ya Ratibul Haddad, habis maghrib, Wirdul Latif, habis subuh. Sama zikir-zikir ringan yang lainnya. Tapi harus punya. Biasanya kalau anak-anak pondok adalah Ratibul Haddad, habis maghrib, Wirdul Latif, pagi, malamnya baca wiridul fatih, setelah sholat tahajud baca wiridul fatih tadi. Terserah, yang penting Al-Quran sudah, Anda zikir sudah. Kemudian setelah itu sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nggak cukup Anda membaca sejarah Nabi, sholawat agar sambung hati kita kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi. Sholawat apa saja? Dan sholawat itu penyambung hati dengan Nabi yang pertama. Yang kedua, sholawat itu menjadikan Allah akan memudahkan segala urusan kita. Ada seorang sahabat Nabi dari Sayyidina Ubay bin Ka'ab itu bercerita, "Ya Rasulullah, berapa waktu yang bisa aku gunakan untuk bersholawat kepadamu?" Kata Nabi, "Ya terserah. Sepertiga bagus, kalau kau tambah boleh lebih bagus," kata Nabi. "Dua per tiga ya Rasulullah." "Ya bagus. Kalau semua waktu kau gunakan untuk bersalawat kepadamu?" "Kalau memang benar itu, yukfahammuk wa yukfar laka dhambuk." Kalau benar kerjaanmu hanya salawat saja, maka segala kesusahanmu akan dicukupi oleh Allah dan dosamu akan diampuni oleh Allah. Maka baca salawat itu penting sekali. Dan malam ini yuk kita belajar biasa dengan Nabi deh. Bersalawat, kemudian juga menyebut nama Nabi dibarengi dengan salawat. Salawat sehari khususnya ini ayo di bulan Maulid ini. Biarpun nanti setelah Maulid tetap harus kita lanjutkan. Mari kita pulang ke rumah kita. Saya pakai amal-amal saja sekarang sudah. PR. Dalam sebulan ini Anda pastikan keluarga Anda membaca salawat tidak kurang dari 100.000. Sebulan. Dibagi 30. Cuman 3. Berapa? 100.000 dibagi 30 berapa? 2.000 berapa? Anda bisa ngitung. Kalau ngitung duit pinter. Ngitung salawat susah. 3.000 ya? 3.200. Anaknya 3 sama suami istri 5. 3.000 bagi 5 berapa? Cuma 500 paling tidak per orang. Kita perlu punya ide-ide agar rumah kita itu hidup dengan salawat kepada Nabi. Kalau Anda punya anak, Anda bagi. Kalau anaknya 10, semakin sedikit. Kalau cuma 2 suami istri, lumayan banyak, 1.500 per hari. Bulan depan setoran sama kami. Sama Buya setoran nanti ya. Ayo kita membuat satu program, ada anak kita senang. Beli tasbih agar dia hitungannya terus. Tidak boleh bobok kecuali sudah 500 sayang. Oke? 500. Salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita harus punya program membuat sesuatu yang menjadikan anak kita semangat. Kalau belum papan ditulis dapat berapa ribu hari ini, hari ini, hari ini, masya Allah. Anak kita sudah mulai ngerti ngitung salawat kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bisa insya Allah. 100.000 dibagi sama 100.000 kali berapa ini, masya Allah, berapa juta di masjid ini nanti, Allah, untuk baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan membaca salawat kepada Rasulullah bukan kepentingan Nabi. Allah sudah menyebutkan dalam Al-Quran, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Allah dan malaikatnya sudah bersalawat kepada Nabi. Apa artinya salawat kita di hadapan salat Allah? Sudah cukup salawat Allah kepada baginda Nabi. Tapi salawat kita untuk Nabi Muhammad karena untuk kepentingan kita. Akan kembali kepada kita kalau kita bersalawat kepada Rasulullah. Man sallallahu alaihi marratan sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan membalas 10 kali. Yang membalas adalah zat yang maha agung. Kalau balasan dari zat yang maha agung itu biarpun satu dengan satu masih agung pemberian Allah. Kita bersalawat sekali, dibalas sekali saja masih lebih agung balasan dari Allah. Tapi Allah yang maha kasih, kita bersalawat kepada baginda Nabi sekali, Allah balas dengan 10. Lalu apa sih salawat Allah kepada kita ini, bagaimana sih? Allah memberikan rahmat, membebaskan kita dari segala kesusahan. Disebut dalam Al-Quran, وَالَّذِي يُسَلِّ عَلَيْكُمْ هُوَعْدُ اللَّهِ. Allah yang bersalawat kepadamu, وَمَلَيْكَتُهُ, dan malaikatnya mau diajak. Untuk apa? لِيُخْرِجَكُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ, untuk mengeluarkan kalian daripada kegelapan menuju cahaya. Kegelapan hidup, kegelapan iman, kegelapan rizki, kegelapan rumah tangga, akan dibawa kepada benderang. Kuncinya dengan apa? Bersolawat kepada baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bersolawatlah kepada Rasulullah. Jangan ragu, malam ini adalah maulid, maulid Nabi. Maulid kita adalah solawat setiap hari. Makanya ada maulid sifatnya tahunan, ada bulanan, kita buat maulid setiap saat. Dikit-dikit bersolawat kepada Nabi. Biasakan Anda berjalan solawat kepada Rasulullah Allahumma shalli ala Rasulillah. Dan di saat membaca salat tentu harus kita barengi dengan penghormatan, pengagungan kepada baginda Nabi. Itu yang penting. Siap insya Allah baca salawat? Punya buku notes kecil ya? Punya notes untuk tagihan utang, duit, bisnis, sekarang untuk Rasulullah. Harus kita mulai amal sekarang. Harus baca salawat. Lah kalau sudah ada program begini itu tidak banyak waktu terbuang. Kadang itu waktu terbuang, sudah tahu setiap hari itu nunggu angkot tuh setengah jam begini. Belum. Itu dok. Coba kalau ngerti habis-habis majelis ini, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Sampai angkot lewat pun enggak sadar Allahumma shalli ala. Ah, lewat. Alhamdulillah selawatnya dan pahala. Yang jaga toko tuh berjam-jam tuh. Ya gini dok. Bu, beli bu. Masya Allah, sayang banget tuh waktunya. Tapi dia kenal Nabi Muhammad malam ini. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Di saat gak ada yang jual, gak ada yang beli, dia bisa bersolawat. Di saat ada yang beli, dapat duh. Enak. Masya Allah, bisa ya insya Allah. Salat kepada baginda Nabi. Rabi'ah Adawiyah, seorang wali wanita. Itu paling senang dengan salawat Nabi. Membaca salawat setiap hari itu hanya 50 ribu kali. Atau bagaimana cara baca solawatnya? Biasa. 50 ribu kali. Solawat, solawat, solawat, solawat. Harus kita biasakan dengan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan upayakan di saat baca solawat itu hati hadir. Hati hadir. Dan juga dalam kebiasaan sehari-hari kita biasakan di saat disebut nama baginda Nabi, ayo kita berselawat. Karena Nabi pernah menyebutkan dalam hadis, raghima an furajulin. Raghima an furajulin. Itu artinya akan hidungnya akan nyungsep ke debu. Maksudnya apa? Terhinakan. Celaka orang. Idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya, di saat disebut namaku tapi tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain, al-bakhilu, orang pelit adalah man idza dzukirtu indahu wa lam yusalli alayya. Orang pelit adalah di saat namaku disebut tapi tidak membaca salat pada Nabi. Pelit apa di sini? Pelit cinta. Kalau pelit cinta ya biarpun punya kayak enggak punya. Coba Anda punya tetangga kaya raya, pelit. Apa ada artinya buat Anda? Enggak ada. Kata yang aku cinta salawat susah. Shallu ala Nabi Muhammad. Jangan ragu mengucapkan lesannya. Shallu ala Nabi Muhammad. Semangat. Biasakan dengan Nabi. Kita menyebut nama Nabi Muhammad. Biasain. Paling tidak di saat Anda menggembangkan suara ini, sahabatmu yang lupa pun ikut berselawat pada akhirnya. Dan kebiasaan itu hanya akan terjadi di ahli mahabbah. Kita tuh menemukan kampung tuh, menemukan jamaah tuh macam-macam. Ada jamaah yang masalah sensitif betul, di saat nama Nabi Muhammad, sallu ala Nabi Muhammad, wah indah sekali. Tapi ada yang dingin, nama Nabi Muhammad, takut. Wah ini pasti yang salah gurunya ini. Biasanya kita di pengajian baca salawat berkali-kali enggak disambut. Lah Anda ini golongan yang mana kira-kira ini? Enggak ini, enggak itu, repot ini. Kita biasakan, di saat disebut nama baginda Nabi, Anda harus sambut dengan solawat. Sallu ala Nabi Muhammad. Bersolawat indah kepada Rasulullah. Biasakan, di saat kapan Anda mendengar nama beliau disebut, jangan ragu Anda untuk membacanya, membaca solawat. Peka. Menunjukkan hati Anda hidup. Ada sambung hati. Ada cinta. Pernah ngerasakan rasa cinta? Orang yang mencintai suaminya. Suaminya tuh punya motor tuh bunyinya tat tat tat tat. Dia sore-sore itu nunggu begini sih. Dengar suara tetet-tetet, dipikir suami. Suami terasa peka. Suamiku sudah kedengaran. Dibuka ternyata bukan. Tapi dia peka. Ada rindu, ada kenangan. Di saat disebut namanya apa yang terjadi? Terkesan nama anaknya yang dicintainya. Wong katanya mengaku cinta Nabi, kok nama Nabi dicentuk tidak disebut, tidak menggugah hatinya. Imam Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, salah satu dari cucu baginda Nabi itu. Beliau itu orangnya itu sangat murah senyum, indah. Bayangkan kalau orang tampak dia dengan wajahnya yang ganteng, cucu baginda Nabi, sudah begitu dihiasi dengan senyum wajahnya, indah. Dan baginda Nabi itu orang sangat ganteng, dihiasi dengan senyum, maka Nabi basam. Dan Sayyidina Ja'far itu adalah orang yang murah senyum, akan tapi di saat disebut nama Nabi Muhammad, hilang senyum itu. Ganti derai air mata. Dia lagi senyum begitu, ada orang menyebut nama Nabi Muhammad, dia berdiam sejenak. Kebayang kakeknya baginda Nabi SAW. Biarpun kita belum sampai derajat Sayyidina Imam Muhammad, Sayyidina Ja'far As-Sadiq, paling tidak kita yuk, kita berusaha di saat disebut nama Nabi, segera kita sambut dengan salawat. Imam Malik rahimahullah ta'ala sama. Imam Malik itu sangat menghargai di saat disebut nama Nabi, kelihatan pucat. Sayyidina Abdullah bin Mas'ud, kalau disebut nama Nabi itu pucat. Salli ala Sayyidina Muhammad. Penghormatannya yang keluar. Makna mahabbah kepada Nabi Muhammad. Jangan ragu mengucapkan salawat. Anda sudah punya ilmu. Keluarkan suaramu agar ada pahalanya. Sallu ala Nabi Muhammad. Hidup hati itu. Sallu ala Nabi Muhammad. Walaupun saya ulang 1000 kali pun tetap dapat pahala kok. Kalau nyebut nama saya enggak. Yahya. Enggak ada pahalanya. Dua. Yahya. Enggak ada. Sallu ala Nabi Muhammad. Pahala. Biasa kan. Ibu jangan ragu-ragu dong. Keluarkan suara. Hari ini belajar deh, belajar amal. Lalu solawat apa yang perlu kita baca? Mungkin ada pertanyaan. Solawat apa saja yang penting maknanya benar? Solawat apa saja? Sallallahu ala Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, wa ala Sayyidina Muhammad, boleh. Atau solawat tibbil kulub, boleh. Tapi solawat yang paling bagus adalah solawat Ibrahimiyah. Yang Anda semuanya sudah hafal. Karena solawat Ibrahimiyah itu yang membuat adalah Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina wa ala ali Sayyidina Ibrahim. Barik ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Itulah solat Ibrahimiyah. Cuma namanya orang perlu seni. Nah, kalau setiap nyebut nama Nabi Muhammad baca salat Ibrahimiyah panjang kan? Cukup dengan sallallahu Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Cukup. Imam Bukhari juga begitu, di saat disebut nama Nabi Muhammad menulis nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat macam-macam baca. Apa yang Anda dapat dari guru Anda baca? Yang penting harus membiasakan selawat kepada Rasulullah. Baik, ini adalah masalah salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di situ ada menumbuhkan kecintaan kepada Rasulullah. Anak-anak kita biasakan baca salawat. Jangan dianggap sepele. Nanti langsung itu membersihkan hati. Ilmu akal enggak cukup, makanya orang belajar ilmu dengan otaknya enggak cukup. Mengenal Nabi dengan otaknya enggak cukup. Abu Jahal itu kenal Nabi itu istimewa kok. Nabi itu hebat, Nabi jujur, Nabi itu hebat, tutur katanya lembut. Mengakui, tapi lihat Abu Jahal pun tetap jadi musuhnya. Tapi Abu Bakar As-Siddiq memandang dengan hati. Maka kuncinya adalah hati kita. InsyaAllah ya. Baca Al-Quran. Zikir. Zikir itu penting di rumah kita, harus ada zikir. Untuk mengusir satu yang bakal mengganggu kita. Mohon maaf, gini loh ya. Kalau yang bakal mengganggu rumah kita itu pencuri, pasang CCTV sama alarm, sama satpam, sudah lari itu maling. Gitu kan? Tapi kalau yang menggoda adalah syaitan, tidak takut dengan satpam. Bahkan bisa kong kali kong. dengan yang menjaga jika tidak amanat dia. Tapi cara mengusirnya dengan apa? Zikir. Maka orang enggak punya zikir sering terjadi waswas di rumahnya. Suudon sama istri, suudon sama suami. Kenapa biasa waswas? Insyaallah ini saja yang perlu kami sampaikan. Amalan saja untuk mendekatkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, biasakan dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di saat disebut nama beliau, sambut dengan selawat. Dimanapun, bukan malam ini, terus jadikan kebiasaan. Datang suarakan kepada orang lain. Kadang kita gelisah, ada orang Masya Allah disebut nama Nabi Muhammad, diam saja. Kok ada kerinduan, hatinya tidak pernah tersentuh. Mengaku cinta kepada Nabi, tapi tidak pernah menyebut nama Nabi. Diancam, raghiman furajulin, akan nyungsep, akan sengsara orang di saat disebut nama Nabi Muhammad, tapi tidak bersolat kepada Nabi Muhammad. Dan itu syiarnya ahli mahabbah. Syiar ahli mahabbah adalah sallu ala Nabi Muhammad. Anda biasa dengan itu adalah syiar ahli mahabbah. Baik, ini saja yang mau ditanyakan, silakan. Allah alam bisawab. Baik, syukron kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, yang telah mengamalkan ilmunya kepada kita semua. Semoga apa yang beliau sampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baik, Bapak dan Ibu, untuk selanjutnya yaitu memasuki sesi tanya jawab bagi Bapak ataupun Ibu. Baik, para jamaah semuanya, Bapak maupun Ibu yang mau bertanya, kami persilakan dari jamaah Bapak-Bapak satu, dari jamaah Ibu-Ibu satu. Masing-masing satu pertanyaan. Kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat dan ta'zim. Semoga Buya selalu sehat wal afiat. Buya, mohon penjelasan pertanyaan saya terkait tentang hati dan segala gangguan yang ada dalam hati. Bagaimana cara kita untuk bisa menangkal atau terhindar dari segala rasa was-was dalam setiap niat kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Pengajian hari ini adalah untuk itu. Pengajian hari ini adalah untuk yang ditanyakan. Untuk membersihkan hati bukan sekedar was-was dari penyakit sombong, penyakit dengki, penyakit ngiri dan sebagainya. Dua hal yang harus dilakukan. Yang pertama harus ngerti ilmu. Kalau dengki itu jelek. Coba kalau kita ngedengki sama orang sakit terus. Dendam jelek, marah sama orang. Sombong. Orang sombong juga enggak senang sama orang sombong. Biar tahu kalau itu jelek. Apa yang disombongkan kita? Itu ilmunya. Apa yang bisa kita sombongkan? Mau sombong? Mau sombong setiap hari kita buat kotoran yang rendah, yang hina. Ya atau tidak? Kemana-mana kita bahas sesuatu yang kalau dibongkar bau dalam perut kita ini. Mau sombong. Dalam sebagian keadaan kucing lebih bagus dari kita. Kucing sebulan gak mandi, no problem. Tapi coba Anda gak mandi sebulan. Bagusan kucing. Akan gak kita sombong? Tapi itu ilmu di otak. Apakah serta-merta itu menjadikan hatinya tawadu? Enggak. Tapi ilmu penting, harus tahu dulu dong. Itu ilmu sombong. Ini yang pertama, ilmu agar ngerti kalau sombong itu rendah. Yang kedua ada tadi, berzikir kepada Allah. Ilmunya iya. Ilmu ngerti sombong tidak baik, sombong dimurkai Allah, riya menjadi pahala tidak diterima oleh Allah. Terus itu adalah ilmunya, tapi agar menyala di hati adalah berzikir kepada Allah. Zikir tak ya enggak cukup. Karena mempelajari ilmu harus tahu dong. Dua-duanya harus. Usaha zahir dan usaha batin. Maka zikir itu yang perlu dihadirkan. Jangan sampai menyampaikan zikir. Zikir, banyak orang Bahkan mungkin seorang pejuang, kami selalu ingatkan juga, pejuang yang akan berjuang. Wah, teriak lantang, Allahu Akbar, la ilaha Muhammad Rasulullah, Allahumma salli Muhammad. Wah, semangat. Kelihatannya, akan tapi sudahkah di malam hari mengadu kepada Allah atau belum? Salahuddin Al-Ayyubi bagaimana bisa memenangkan dalam perang yang dahsyat di situ? Itu jangan dianggap dia hanya pandai strategi perang dengan akal dan otaknya. Tidak, setiap malam diajak mengadu kepada Allah. Setiap malam pasukannya diajak mengadu kepada Allah. Berzikir, memohon kepada Allah. Ini kita ini pejuang-pejuang ini harus begitu. Kepada Allah penting, jangan hanya rame tok. Tapi belum menangis di tengah malam. Bohong jangan-jangan kita ini. Nah, kalau memang di saat berjuang tidak dibarengi dengan kesadaran hati, rindu kepada Allah, maka nanti pada akhirnya di saat boleh berhasil, rebutan perang di antara kawannya sendiri. Karena apa? Bukan Allah yang dicari. Tapi sekarang harus yang berjuang, memperjuangkan apa saja, harus dibarengi dengan menyejukkan hati. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Innal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Bergetar hatinya. Bergetar hatinya ada kerinduan kepada Allah SWT. Itu. Ilmu zahir harus ada. Kedua, ilmu batin, baca Al-Qur'an, zikir. Itu dalam apa saja, ilmu akidah juga sama. Enggak cukup dengan akliyah, dalil akal, paham dan sebagainya. Jagonya dalam hal ini Imam Ghazali. Imam Ghazali itu orang yang jago, handal, berpetualang dalam ilmu falsafah. Ilmu akliyatnya hebat. Dia punya catatan usul fikih yang dahsyat. Fikihnya dahsyat, ilmunya dahsyat. Agar tapi apa nasihat Imam Ghazali? Di dalam Muqaddimah Ihya Ulumuddin. Muqaddimahnya itu adalah namanya kitab akidah. Ada tafsitul aqidah, aqidah atau risalah qudsiyah. Jadi muqaddimahnya itu adalah Imam Ghazali mengingatkan. Belajar ilmu akliyat, ilmu otak itu penting. Akan tapi ketahuilah, yang lebih mempermudah orang agar kenal Allah adalah banyaklah berzikir kepada Allah. Padahal Imam Ghazali itu berpetualang dalam ilmu falsafah. Jago orangnya. Pun pada akhirnya Imam Ghazali tunduk kepada cara, yaitu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, baca Al-Qur'an. Ini. Kalau jarang baca Al-Qur'an, jarang baca selawat, keras hatinya. Itu saja insyaallah, hilang was-was setelah itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik, selanjutnya untuk ibu-ibu yang mau bertanya, kami persilahkan. Ayo, bismillah. Kalau ibunya gak mau, kasih bapak-bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Buya selalu ada dalam lindungan Allah. Amin ya Rabb, amin. Buya, saya pernah mendengar dari cerita bahwa solawat, ada seorang anak yang meninggal, dia mempunyai banyak dosa, tapi dengan solawat, dengan kiriman solawat ibunya, dia menjadi serasa di surga, siksaannya itu dibebaskan dari siksa kubur. Yang saya tanyakan, bagaimana caranya kita, niat kita agar solawat kita sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai seorang anak yang dibesarkan oleh orang tua dan dididik oleh orang tua, maka sesungguhnya anak itu adalah tanaman bagi orang tua. Semua kebaikan yang terjadi kepada anak akan nyambung kepada orang tua. Makanya beruntung yang punya anak soleh. Anda mendidik anak soleh, anak Anda ahli ibadah, anak Anda menjadi ulama, ibunya mah bukan ulama. Tapi ketahuilah pangkatnya akan lebih tinggi dari sang anak itu sendiri. Otomatis akan nyambung, wahai anakku. Kepada ibundamu akan nyambung semua yang kau baca dari kebaikan. Akan nyambung karena engkau adalah buah karya, buah daripada pendidikan daripada ibundamu dan ayahandamu. Tidak usah khawatir. Kemudian kalau pengen jelas lagi, ya dihadiahkan pahalanya seperti yang selama ini disampaikan oleh para ulama. Semoga pahala sholawatku ini menjadi sebab kau ampuni dosa orang tuaku. Oh ya. Semoga pahala sholatku menjadikan kau bebaskan orang tuaku dari api neraka. Iya. Ya itu benar cara seperti itu. Jadi baca sholawat sebanyak-banyaknya. Ya Allah, semoga dengan sholat ini kau mudahkan urusan pernikahanku. Boleh kok. Nikah lagi yang ngomong. Kenapa? Amal baik. Tawassul dengan amal soleh. Sah. Termasuk kepada ibunda. Nah, termasuk ini ya. Permasalahan kita tuh lupa. Maka amal baik itu jangan lupa kepada orang tua. Ini sambung hati. Misalnya Anda bisa melakukan, bisa khatam Quran, bisa melakukan amal baik, bisa punya rizki, bisa sedekah. Jangan lupa ibundamu dibawa, ayahandamu dibawa. Pahalanya biar double. Ya tadi urusan uang sedekah 100 ribu saja, yang belang-belang 100 ribu, 100 ribu, 100 ribu. Tapi gak pernah ingat orang tuanya. Ya dapat 100 ribu saja. Tapi coba, ya Allah 100 ribu yang aku infakkan ke masjid ini, ya Allah semoga pahalanya yang baik kepada orang tuaku. Dia dapat, orang tuanya dapat, plus dapat sambung hati berbakti pada orang tua. Termasuk amal baik yang pernah kita lakukan. Bisa tahajud tengah malam, ya Allah. Aku bisa tahajud karena didikan orang tuaku, ibundaku yang dari kecil mendidikku, ya Allah. Aku mohon, ya Allah, pahala tahajudku kau sampaikan kepada orang tuaku. Dan berkat tahajudku diampuni orang tuaku. Begitu. Yang penting itu mahal, yang mahal itu ingatmu. Yang mahal ingetmu, itu loh yang mahal. Nah, inget ini mahal. Nah itu tanda bekti. Maka ketahuilah engkau menjadi anak yang solehah. Benar. Punya bekti pada orang tua dan akan dimudahkan segala urusanmu. Allahu a'lam bishawab. Baik. Untuk selanjutnya ada titipan pertanyaan Buya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salli alaih. Semoga Buya selalu dipanjangkan umurnya dalam ketaatan serta sehat walafiat. Perkenalkan Buya, nama saya Dela dari Cikarang. Pertanyaan saya keluar dari tema. Saya sudah berumah tangga kurang lebih 7 tahun. 7 bulan terakhir saya tinggalkan dan tidak diberi nafkah lahir dan batin sama suami. Yang saya tanyakan, apakah suami dari awal nikah dan sekarang meninggalkan, apakah saya tetap sah sebagai istri? Dan yang kedua, suami selalu meminta barang atas hadiah atau kado dari pernikahan. Mohon pencerahannya Buya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan yang sah tidak akan menjadi terurai biarpun seorang suami meninggalkan sampai ratusan tahun. Misalnya hidupnya ratusan tahun. Pernikahan yang sah tidak akan terurai menjadi perceraian selagi sang suami belum mencerai atau sang istri belum menuntut ke mahkamah minta cerai lalu dijatuhkan cerai. Ya tetap, misalnya ada seorang istri tinggal saya, ditinggal suami saya 20 tahun, gimana pernikahan saya? Tetap sah, selagi suami belum mencerai. Dan selagi istri belum minta cerai, maka pernikahannya tetap sah. Kemudian solusinya bagaimana? Ya kalau Anda sabar, pahala besar buat Anda. Sabar terus. Tapi Anda punya kebutuhan. Nafkah lahir butuh, batin bu, memerlukan. Maka bagi siapapun yang tidak terpenuhi urusan nafkah tadi, maka dia punya hak untuk minta cerai. Dan bukan sebuah maksiat. Punya hak untuk minta cerai, ngajukan ke mahkamah dengan alasan orang suamiku tidak memberikan nafkah. Maka tidak dosa wanita semacam itu. Nah, jadi tidak usah menuntut kepada mahkamah untuk mencerai. Cuman ada pilihan lain, jika suaminya baik-baik misalnya. Ini kan kasusnya suami pergi. Kalau suami tidak pergi, misalnya kejadiannya di sebuah rumah tangga, suaminya tidak pernah ngasih nafkah. Lalu istri bagaimana? Tetap, seandainya suamimu tidak bisa memberi nafkah, maka engkau punya hak untuk minta cerai. Cuman masa hidup dikit-dikit cerai, kan enggak? tapi hakmu, karena perempuan juga harus dilindungi dong haknya. Hakmu untuk minta cerai, tapi kenapa kok perempuan tidak boleh minta cerai sendiri? Khawatir masuk dalam marah, emosi, maka dibantu oleh hakim. Hakim yang mempelajari, kenapa kamu minta cerai? Saya tidak pernah kasih nafkah. Baik, suamimu tak panggil, harus kasih nafkah. Nah, makanya menikahnya, mencerainya seorang perempuan harus dibantu dengan hakim supaya jelas, tidak dikit-dikit minta cerai. Baik, kemudian ada pilihan lain. Ada kisah pada zaman Nabi, seorang perempuan ngadu kepada Rasulullah, ya Rasulullah, suamiku tidak pernah ngasih nafkah, nafkah fulus, tapi nafkah batin dikasih karena punya anak banyak dia. Kata baginda Nabi, ya kalau memang suamimu tidak bisa memberi nafkah kepadamu, ya ada pilihan dua. Apa ya Rasulullah? Pertama, kamu minta cerai ke dia. Kata wanita tersebut, enggak enak cerai, bang, saya cinta kepada suamiku. Hanya gara-gara enggak punya duit saja, masa? Ada pilihan yang kedua ya Rasulullah? Ada pilihan yang kedua. Apa ya Rasulullah? Pilihan yang kedua adalah engkau yang mencukupi suamimu dan anak-anakmu, maka engkau akan dapatkan tiga pahala langsung. Pahala sedekah, menyenangkan suami, silaturahmi kepada anak-anaknya. Apa kata wanita solehah tersebut? Wong suaminya itu enggak punya duit bukan karena males, bang. Ada kan suami model bangkrutan, jual ini bangkrut, jual itu bangkrut, ada kan? Nah itu modelnya orang itu. Mau suruh dagang ya tambah bangkrut lagi. Tapi suami punya rezeki, seorang wanita punya rezeki. Kata wanita tersebut, ya Rasulullah, biar kami saja yang mencukupi, enggak apa-apa, yang penting enggak usah cerai. Wong saya cinta kepada suamiku kok. Nah ini istri yang baik. Istri yang baik, punya rezeki. Dari manapun datangnya rezeki, enggak ada masalah, yang penting tercukupi keluarga. Jangan sampai urusan hal-hal semacam ini, ekonomi, menjadi sebab berantakan. Tapi yang ditanyakan itu, suami enggak pernah ngasih, enggak pernah ada, enggak benar, kurang ajar. Sudah begitu, hadiahnya diminta lagi. Wah, ini keterlaluan itu. Masya Allah ini. Ini dapat di mana? Dapat dari Facebook gitu kayaknya. Oh, nikah enggak gitu. Nikah itu harus benar, cari pasangan yang benar ya. Lah kalau sudah laki-laki seperti itu, dia layak berhak untuk minta cerai demi kebaikan dia. Dan kami himbau ini masanya. Ada dua nasihat nih. Wanita di saat diberi oleh Allah kecukupan, jadikan itu adalah tambahan untuk memperindah urusan rumah tanggamu. Hei wanita, jika ternyata engkau diberi oleh Allah rezeki yang lebih dari suamimu, jadikan rezeki yang Allah berikan kepadamu itu bahan untuk berindah dalam rumah tanggamu. Kenapa kami sampaikan seperti ini? Ada kisah pada zaman Nabi, masalah yakfurun al-ashir, gampang tidak terima. Sebab banyak wanita di saat diberi oleh Allah kelebihan, yang muncul kesombongannya. Kalau punya masalah sedikit, langsung cerai saja saya. Giliran dicerai, bingung dia. Makanya banyak kejadian perempuan-perempuan yang sukses, gampang menjadi janda. Karena apa? Di saat dia punya masalah itu, biasanya masalah itu, pagi bermasalah itu, senyum-senyum sore sudah kembali. Besok pagi sudah akur. Cuman karena dia punya uang, punya kekuatan, aku bisa kok mandiri, cerai saja saya. Banyak kejadian semacam ini. Maka di saat Allah memberikan kepadamu kelebihan rezeki, amin. Jadikan kelebihan rezekimu untuk memperindah rumah tangga, bukan menjadikan dirimu sombong. Makanya nasihat kepada wanita karir dan sebagainya, oh godaannya besar. Dalam rumah tangga itu apa sih yang gak ada permasalahan? Gak ada masalah baru nanti kalau masuk surga. Rumah tangga Nabi ada permasalahan sebagai contoh untuk kita. Rumah ustadz ada permasalahan. Cuman karena sama-sama berakal, ngerti dan bisa menyelesaikan. Nabi maksum, tapi istri beliau bukan maksum kok. Sehingga punya konflik dengan Siti Aisyah. Ada. Ini perempuan yang di saat oleh Allah diberi kelebihan, biasanya begitu kalau punya masalah, bukan menyelesaikan langsung kesombongannya. Aku bisa kok, sudah ngasih nafkah saya, kamu cerewet suamiku, cerai saja saya, suami gombal. Bukan gombal ya. Hati-hati ya, ini wanita, satu. Kemudian masalah kasus perceraian. Urusan perzinaan adalah kehinaan. Zina adalah hina. Seorang wanita punya suami tidak ngasih nafkah sambil menempeleng setiap hari, itu lebih bagus daripada dia harus minta cerai esok hari berzina. Banyak wanita setelah bercerai tak taunya masuk wilayah perzinaan. Na'udzubillah hina, pintu halal dibuka. Mudahkan urusan pernikahan. Banyak wanita seperti itu. Kenapa? Di saat dengan suaminya yang kejam, yang keras itu tertutup pikirannya. Masalah terus, sehingga sampai urusan seks pun dia akan redam. Tapi di saat terbebas dari masalah, bangkit urusan seks. Sehingga melihat laki-laki seperti ganteng semuanya, masuk wilayah zina. Na'udzubillah, hati-hati. Takutlah kepada Allah. Buka pintu halal. Jangan ragu untuk menikah. Jangan ragu untuk menikah. Ini nasihat, karena banyak yang pernah kita dengar wanita-wanita. Dan juga jangan karena malu dengan anak. Misalnya ada seorang wanita janda, ini nasihat penting. Seorang wanita menjanda, subhanallah. Dia enggak mau kawin lagi karena enggak enak sama anaknya, tapi dia punya hubungan gelap. Na'udzubillah, lebih hina, busuk, rendah. Perzinaan adalah hina. Ada pintu halal kok. Hei anak, jangan kau larang ibumu untuk menikah lagi kalau memang dia masih memerlukannya. Jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi dia adalah seorang wanita juga. Yang memerlukan seorang laki-laki yang dekat dengannya. Syariat itu perlu ditegakkan itu seperti itu. Karena perzinaan hari ini, masya Allah, hina. Perzinaan di mana-mana. Ngeri. Inilah rambu-rambu yang perlu kita pakai. Takutlah kepada Allah. Baik, yang lain yang ditanyakan. Ada satu lagi titipan pertanyaan yang datangnya dari Kota Pinang, Sumatera Utara, yang bernama Ari Akbar Sukondar Siregar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah senantiasa melindungi guru-guru kami tercinta. Amin. Wabil khusus Guru Mulia Buya Yahya. Amin. Semoga Allah tambahkan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Amin. Buya, saya mau tanya, bagaimana hukum membuka usaha lapangan futsal? Karena kerap sering terjadi lapangan dibuat ajang taruhan sesama tim satu dengan tim lainnya yang menjadi lawan main. Syukron sebelumnya atas waktu dan jawabannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Futsal dan yang lainnya adalah alat untuk olahraga, tempat untuk olahraga. Olahraga tidak ada masalah. Olahraga apa saja, naik kuda, futsal, silat. Olahraga boleh. Akan tapi di saat olahraga itu akan dijadikan judi, maka menjadi dilarang karena judinya. Maka ya tinggal pakai aturan saja, kalau judi kami tidak nerima. Kalau terbukti judi enggak boleh. Harus ada aturannya dok. Kolam renang adalah untuk renang, sunnah renang. Iya kan? Tapi di saat kolam renangnya laki perempuan, oh nabung dosa dia. Setiap perempuan yang mandi berenang sama laki-laki itu yang punya kolam renang dapat bagian dosa dia. Sama. Kalau bab kolam renangnya kan ada masalah. Sama kasusnya. Kolam renang gak ada masalah. Cuma dipakai untuk siapa itu? Untuk wanita semuanya. Wow. Barangkali ada orang yang punya kolam renang mau dikemas kolam renang Islami, ayo. Dipagar, rapi, tertutup. Yang renang hanya wanita semuanya. Hebat. Biar sehat. Ibu-ibunya biar sehat. Tapi khusus wanita, menutup aurat untuk wanita saja. Antara pusat dengan lutut kalau wanita. Gak ada laki-lakinya satupun. Hebat. Tapi kalau dibuka bebas, wah, nabung ke neraka. Nah ini hati-hati, sama kasusnya, gak apa-apa. Buka antap olahraga boleh, tapi yang perlu adalah aturannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, masih ada waktu untuk satu, barangkali bapak-bapak yang mau bertanya, persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih buat waktunya yang udah dikasih kesempatan buat saya. Saya ingin bertanya Tuan Guru Buya Yahya yang saya hormati. Saya pernah melakukan hubungan di Sebentar. Jangan dilanjutkan dulu. Jika dosa pribadi dengan Allah jangan disebut sini, ditutup. Hubungan apa itu? Saya enggak. Kalau hubungan bisnis oke lah, entar. Kalau hubungan yang haram dan sebagainya enggak usah ditanya secara terbuka. Jadi gini, kaidah bertanya. Jika urusan dosa pribadi dengan Allah jangan disebut di sini. Bisa saja bercerita ada fulan, ada orang begitu. Tapi kalau hubungannya bukan bisnis lanjutkan. Saya hubungan bisnis dengan seseorang. Tapi kalau urusan yang stop, jangan lanjut. Enggak boleh membuka aib kita di depan manusia. Saya pun juga tidak ingin mendengar, dan saya pun juga tidak mau menceritakan kalau mendengar aib, karena bahaya buat saya. Dan buat seseorang tersebut susah diampuni. Baik, apalagi? Saya ingin bertanya masalah hukum apabila kita sudah mengucapkan berbohong kepada teman dekat. Misalkan teman kita sudah punya istri. Nah, teman kita itu dia di dalam dunia pekerjaan punya teman wanita. Nah, dia berbohong kepada wanita itu sudah mengucapkan bahwa sudah tidak punya hubungan dengan istrinya. Nah, apa hukumnya ketika dia kembali ke teman saya itu kembali kepada keluarganya yang di rumah, apakah sudah terjadi perceraian karena dia sudah bilang apa mengaku kepada teman dekatnya itu sudah pisah dengan istrinya? Baik. Seperti itu, Pak. Baik. Seorang laki-laki punya sudah punya istri, ketemu perempuan lain bilang dia tidak punya istri. Ini pembohong laki-laki ini. Hah? Pembohong. Cuman dengan istrinya tetap sambung, tidak terjadi perceraian karena dia tidak mengucapkan kalimat cerai. Tidak ada kalimat cerai, tidak kinayah, tidak soreh di situ. Enggak punya istri, nah, maksudnya enggak punya istri kan, ada lanjutannya enggak punya istri yang ikut saya atau bagaimana. Tapi itu adalah membohongin, itu mengurayu orang lain perempuan. Hati-hati, jaga lesannya. Laki-laki yang ya istri ngomong belum punya istri, terus apa maksudnya ngomong enggak punya istri? Kalau bukan karena ingin goda laki-laki wanita tersebut. Ya. Jadi jangan berbohong, jangan biasakan bohong semacam itu. Yang kedua, perceraian tidak terjadi dengan kalimat-kalimat seperti itu. Yang jelas enggak benar laki-laki itu. Ngapain harus seperti itu ngomong? Bilang saya sudah punya istri, alhamdulillah istri saya begini. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu dikasih satu lagi biar adil, jangan nanti dituntut saya nanti. Kasih satu. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah dikasih waktunya. Semoga Buya senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Buya, saya pernah dengar cerita atau ceramah ustaz bahwa pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ada seorang sahabat Rasul bertanya kepada Rasulullah atau melapor ya Rasulullah, daripada saya berzina atau bermaksiat, lebih baik saya menikahi WTS, wanita tunasusila, Bu ya. Jadi turunlah surat An-Nur ayat 26. Apakah benar Bu ya kronologis ceritanya seperti itu? Mohon penjelasannya. Baik, bismillah. Laki-laki baik untuk wanita yang baik. Itu seperti itu. Wajarnya laki-laki baik hendaknya dia harus memilih wanita yang baik. Kemudian dalam hidup ini kita bisa memilih. Maksudnya itu peringatan buat semuanya. Masih ada wanita yang baik, kenapa harus pilihannya kok pelacur? Emang enggak ada lain lagi? Kenapa harus ngomong seperti itu? Kadang ngomong kita tuh ngomong marah kepada Allah tanpa disadari. Seolah-olah dia menghindari kemungkaran tapi dia ngomongnya jelek. Daripada zina, mending saya nikah dengan orang jelek, hitam dan sebagainya. Ngomongnya jelek. Kalau ngomong yang benar, saya ajari ngomong yang benar. Ada orang begini loh marah. Ya Allah, kau beri duit banyak, rezekiku banyak, kaya tapi tidak punya anak. Daripada kaya tidak punya anak, mending melarat punya anak. Ayo, dikasih melarat benar, pusing nanti. Kalau ngomong sama Allah yang benar. Karena enak begini, daripada berzina, mending saya menikah dengan wanita yang cantik. Karena enak begitu ngomongnya. Ya ngomong yang baik dong. Ngomong kok jelek, biasanya ngomong orang marah sama Allah. Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu waktu mau diancam mengatakan as-sijnu ahabbu ilayya. Penjara lebih aku senangi daripada harus ngikuti kamu. Gara-gara ada ngomong penjara, dikasih penjara sama Allah. Coba. Makanya kalau ngomong biar semaram, ya Allah. Daripada terlambat nikah, yang penting dapat asal laki-laki, jangan ngomong. Ngomong yang benar. Seperti tadi, ya Allah, banyak duit, saya kau beri kekayaan banyak, enggak punya anak, ya Allah. Kalau ngomong yang benar, ya Allah, seperti kau mudahkan, seperti engkau maha kuasa memberiku kekayaan, engkau maha kuasa memberikan anak, berikan kepadaku anak, berikan kepadaku anak. Ngomongnya begitu, jangan ngomong jelek deh. Ya, daripada menikah, yang penting asal laki-laki deh. Oh, jangan dapat asal laki-laki. Ya. Nah, itu peringatan, maka diingatkan, orang baik biasanya kerinduannya kepada yang baik. Kalau kamu itu tidak baik, makanya rindu dengan yang tidak baik. Peringatan, makanya kalau kamu laki-laki baik, gak akan ngomong begitu. Soalnya, daripada zina, aku mending menikah sama nenek-nenek tua. Loh, ngapain kamu ngomong gitu? Maksudnya seolah pengen menghindar dari namanya zina. Tidak usah seperti itu, akan tapi diingatkan. Apalagi disebutkan adalah pelacur. Apakah pelacur selamanya jelek? Oh enggak, ini babnya beda. Banyak pelacur tobat kok. Banyak pelacur tobat. Jadi seperti itu. Ada memang ada riwayat dari Nabi seperti itu. Ceritanya seperti itu, ada perempuan laki-laki yang ngomong seperti itu. Akhirnya ditunjukkan orang baik akan dapat baik. Seharusnya kamu mencari yang baik. Jangan seleramu selera. Memang selera itu kan sesuai ya. Kalau orang jelek ya seleranya yang kalau saya baik nanti susah saya jelek. Kan begitu. Mau nakal dia sebetulnya. Kalau saya nikah sama perempuan baik-baik, wah repot saya tidak bebas. Hanya ya menikah yang sama. Dia nakal. Gak bisa mabuk bareng nanti. Kan gitu. Biasa begitu. Tapi kalau orang baik pengen sama orang baik. Temen ngaji. Makanya kalau sampai kamu punya idaman, harapan laki-laki gak seneng ngaji, berarti kamu salah alamat. Kamu sudah seneng ngaji kok. Suaminya gak mau ngaji, gak sebanding. Baik, semoga Allah menjaga semuanya. Diberi pasangan yang baik ya. Kalau minta yang benar ya. Jangan gara-gara telat nikah marah pada Allah. Ya Allah, daripada telat nikah ini mending. Mendingnya gak enak banget sih. Ya, yang baik. Ajar yang baik. Sama misalnya. Mending sakit daripada kau sakiti dengan mending aku ngomong. Ada karena kalau marah sama suaminya kadang perempuan itu, daripada kau itu mending kau apain sama ya, diapain betul ya sakit. Tinggal ngomong bang, aku sayang kepadamu kan beres. Jadi biasakan ngomong kepada Allah tuh yang baik. Jangan ngomong yang jelek. Kalau Anda minta penjara dikasih penjara nanti. Bukankah Allah mengajari kepada kita doa dalam doa Rabbana atina fid dunya, minta yang baik. Jangan minta yang jelek deh, sama sekali. Tetangga yang baik. Jangan sombong deh. Misalnya apa? Kalau seandainya kamu diberi mendekat berita, kamu diberi penyakit, maka ketahuilah lalu kamu sabar, pangkatmu nanti tinggi di surga. Lalu kamu bilang, ya Allah berikan padaku sakit. Nggak boleh. Sombong benar kasih sakit, bingung nanti. Minta ya Allah berikan aku kesehatan sehingga aku bisa beribadah sehingga pangkatku tinggi. Ngomong gitu, jangan ya Allah berikan aku sakit setiap hari aku ini lalu aku bisa masuk surga pangkat tinggi. Salah alamat nih, salah niat. Insyaallah ya, semoga Allah menjaga lisan kita. Bismillah, kita tutup dengan doa. Lebih awal lebih enak insyaallah. Insyaallah ke depan majelis kita harus awal waktu. Supaya yang jauh bisa tidak kemalaman, besok yang kerja di kantor juga bisa maksimal, dan kita pun yang pulang juga enggak kemalaman. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa surna wa la takhdulna wa afina wa la tumritna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tusun alayna innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ya Allah, pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu, ya Allah. Ya Allah, Engkau yang menguasai hati kami. Engkau yang memiliki hati kami. Kami mohon, ya Allah, berikan kepada kami kecintaan yang sesungguhnya kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kecintaan yang sesungguhnya, ya Allah, agar kami mudah untuk mengikutinya. Dan agar kami mudah untuk menjalankan syariatmu. Ya Allah, kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan jadikan hidup kami di dunia selalu, ya Allah, dengan sunnahnya. Kami mohon, ya Allah, dan jadikan perkumpulan ini perkumpulan ahli surga, ya Allah. Jaga hati kami ya Allah. Jauhkan kami dari kebencian, jauhkan kami dari permusuhan, jauhkan kami dari dengki kepada sesama kami. Ganti dengan cinta ya Allah, ganti dengan cinta ya Allah. Ya Allah, sungguh kami tidak ingin mendendam dan mendengki kepada siapapun ya Allah. Jika ada orang pernah kami sakiti, pernah ya Allah, jika ada orang pernah menyakiti kami, zalim dan aniaya kepada kami, kami mohon jangan hukum dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah, jangan hukum dia ya Allah. Ampuni dia ya Allah. Karena dia umat kekasihmu Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada umat kekasihmu Nabi Muhammad yang kau hukum karena berbuat salah kepada kami. Dan kami mohon ya Allah, wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami. Suami istri yang saling mencintai karenamu ya Allah. Tambahkan kecintaan kami kepada pasangan kami. Jangan kau kurangi sedikit pun ya Allah. Kami takut dengan kurangnya cinta lalu kami kurang mengabdi. Jauhkan kami dari kesombongan dalam rumah tangga kami ya Allah. Di saat kau beri kepada kami kecukupan atau kelebihan, jangan sampai kami merendahkan pasangan kami. Jangan sampai kami sombong dengan pasangan kami. Dan jadikan hidup kami indah dengan cinta ya Allah. Yang belum menikah, jaga kehormatan kemuliaan mereka ya Allah. Jaga kehormatan kemuliaan mereka. Dan kami mohon berikan kepada mereka kelak pasangan orang-orang mulia yang kau muliakan, yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat. Dan kami mohon ya Allah, ampuni orang tua kami dan guru-guru kami ya Allah. Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah. Dan ampuni mereka ya Allah. Dan kami mohon jaga anak-anak kami di zaman ini ya Allah. Jauhkan mereka dari sebab kehinaan. Jaga kami, jaga anak-anak kami dari sebab kehinaannya syahwat ya Allah. Jauhkan kami dan anak-anak kami dari zina ya Allah. Jauhkan kami dan anak-anak kami dari zina yang busuk itu ya Allah. Zina yang hina dan kau hinakan itu ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpeleset dalam hina dan busuknya zina, kami mohon hentikan ya Allah. Dan ampuni dosanya ya Allah. Ampuni dosanya ya Allah. Tutup aibnya di dunia ya Allah sehingga tidak terhinakan di dunia, dan tutup aibnya di akhirat ya Allah. Dan buka pintu halal untuknya ya Allah. Cukupkan mereka dengan yang halal ya Allah. Dan kami mohon bencikan kami semua kepada zina ya Allah. Bencikan kami kepada zina. Dan jauhkan kami dari sebab-sebab zina ya Allah. Ya Allah. Buka pintu halal untuk kami semua ya Allah. Dan cukupkan kami dengan yang halal darimu wahai zat yang maha kuasa. Dan kami mohon ya Allah. Ya Allah yang maha kasih. Kami mohon ya Allah. Panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon yang sempit rizki, lapangkan rizki mereka dengan rizki yang halal penuh berkah. Yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang-hutang kami. Dan kami mohon ya Allah di bulan mulia ini ya Allah, jadikan ini bulan keluarga kami semakin dekat kepada kekasihmu Nabi Muhammad ya Allah. Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Dan kami mohon berikan kepada semua yang telah berjuang bersama kami ketulusan dan keikhlasan. Ketulusan dan keikhlasan yang berjuang di masjid ini, berikan ketulusan dan keikhlasan. Dan kirimkan kepada kami pejuang-pejuangmu yang tulus dan ikhlas ahli surgamu. Yang bisa berjuang bersama kami ya Allah. Dan jadikan kami ya Allah. Dan kami mohon kirimkan kepada kami orang tulus dan ikhlas ahli surgamu ya Allah. Yang bisa berjuang bersama kami dan jadikan kami bersama mereka. Dan kami mohon seperti engkau pertemukan saat ini. Pertemukan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Ya Allah, dan jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat engkau hendak mencabut nyawa kami, kami ingin saat itu ya Allah, hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatiha. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli alaihi. Sallu ala Nabi Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.